dari rantau bertahun-tahun di negeri orang Malaya. Oh, di mana kawan dulu? Kawan dulu yang sama berjuang, oh Malaya. Kekasih hatiku telah pula hilang. Aduhai nasib, apakah daya cinta hampa, hidup pun menderita, mana dia. Inilah kisahku semalam di Malaya. Rasa sunyi, aduhai nasib, apakah daya, aku hanya seorang pengembara yang hina. Kawan dulu yang sama berjuang, oh Malaya. Kekasih hatiku telah pula hilang. Aduhai nasib, apakah daya cinta hampa, hidup pun menderita, mana dia. Inilah kisahku semalam di Malaya. Rasa sunyi, aduhai nasib, apakah daya, aku hanya seorang pengembara yang hidup.